Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد siapa yang start jangan ngobrol simpan mulutnya ala darbi wasal ayo siapa lagi Edan siapa lagi? Esa. Eris. Ayak. So cerita. Sini sini, jangan ngumpul sini, Pak. Siapa lagi? Hilal. Pak Hilal. Siapa lagi? Hilang. Qad dhahabat. Siapa lagi? Dimas. Fajar. La takul. Siapa lagi yang mau? Jabar. Aywa. Ahsantum barakallahu fikum. Ini sudah kita lewati berapa malam? Satu bait ini. Baru satu malam? Atau sudah dua malam? Jadi kita sampai pada nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi masih tentang talabul ilm. Beliau mengatakan la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Jangan kau katakan para ahli-ahli ilmu itu sudah tiada lagi. Karena siapapun, setiap orang yang berjalan di atas titian, ia pasti akan sampai. Jadi seorang jangan putus asa, jangan berkecil hati bahwasanya alim ulama sudah tidak akan hadir lagi. Ini keliru. Karena barang siapa yang menempuh apa yang ditempuh oleh para ulama dari jalan dalam menuntut ilmu, rajin sebagaimana rajinnya para ulama, ulet dan tekun sebagaimana tekunnya para ulama, maka ia pun insya Allah akan sampai pada apa yang ulama itu sampai padanya. Karena itu kullu man saro ala darbi wasol. Dan ini kemarin kita sebutkan bahwasanya ini adalah pepatah yang sangat berbobot. Barang siapa yang mau berjalan, barang siapa mau berproses dengan proses yang benar, barang siapa mau mengambil sebab dengan sebab yang benar, maka dia juga akan mendapatkan hasil. Maka dia juga akan mendapatkan hasil. Oleh karena itu yang ditekankan adalah mansaro, usahanya, mengambil sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Tugas orang hamba hanyalah mengambil sebab. Tugas orang hamba hanyalah mengambil sebab. Adapun masalah hasil, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha akram, yang maha mulia, yang maha derma. Karena itu ayat ini juga perlu dicantumkan dalam pembahasan ini, bahwasannya tugas kita hanyalah ikra, tugas kita hanyalah mansaro. Adapun masalah hasil, maka dalam ayat ini justru lebih indah daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Al-Imam Ibnul Wardi hanya mengatakan barang siapa yang berjalan di atas titian, ia akan sampai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar lagi. Barang siapa yang mau berusaha, maka Allah lebih mulia, Allah lebih dharma. Jadi apa yang tercantum di dalam surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, ini lebih besar daripada ucapannya Al-Imam Ibnul Wardi. Dari sisi kandungan, dari sisi pemberian. Karena Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan barang siapa yang berjalan mau berusaha, dia akan sampai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih. Barang siapa yang mau membaca, barang siapa yang mau berusaha, maka Allah lebih mulia. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang lebih dari cita-citanya. Bisa jadi realitanya melebihi ekspektasi. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi lebih besar. Kadang seorang enggak mengira dia mendapatkan segitu banyak. Tapi karena dia ikhlas, karena dia berusaha dengan usaha yang benar, Allah Subhanahu wa taala memberikan dari lebih dari apa yang ia kira, lebih dari apa yang ia duga. Karena itu yang dikandung oleh ayat dalam surat Al-Alaq itu lebih banyak janjinya daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala. Keduanya senada, yaitu perintah untuk mengambil sebab, perintah untuk mengambil sebab. Dan perlu diberi catatan tentang kemarin yang saya tekankan mengenai proses. Semua itu adalah perlu dikembalikan kepada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasannya proses itu hanyalah sebab, dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai musabbibul asbab, penyebabnya segala sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini perlu diberi catatan bahwasannya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini semua tidak lepas dari keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok kurang keras kayaknya, Man. Sudah keras ini? Sudah, maksudnya saya enggak perlu dekat-dekat lagi. Jadi, apa yang saya tekankan kemarin mengenai pentingnya sebuah proses, ini adalah perlu dikembalikan kepada pemahaman dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah sebab. Bahwasanya sebab tidaklah berpengaruh dengan zatnya sendiri, tapi sebab harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena itu dalam masalah sebab harus benar keyakinannya. Syekhul Islam Taimiyah dan juga Syekh, dijelaskan juga oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwasanya bergantung kepada sebab, murni bergantung kepada sebab, ini adalah syirik. Bergantung hanya kepada sebab, kamu mengandalkan proses. Nanti jadinya korun. Korun ketika berhasil, dia mencantumkan keberhasilannya adalah karena prosesnya. Qala innama utitu ala ilmin indi, aku diberikan harta segini banyaknya ini karena kerja kerasku, karena ilmuku, karena pintarnya aku di dalam mengolah harta. Maka al-i'timadu ala sabab, bergantung kepada sebab, ini adalah syirik. Harus seorang itu enggak boleh bergantung kepada sebab. melakukan sebab tapi jangan bergantung. Beda antara akhdul asbab dan al-i'timadu alal asbab. Kalau melakukan sebab, maka harus. Sebagaimana engkau pengen kenyang, maka harus makan. Kalau enggak mau makan, bagaimana mau kenyang? Tapi menggantungkan sebab, bergantung kepada sebab, tanpa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirik. Jadi al-i'timadu alal asbab, al-i'timadu ala sabab syirkun. Watarkul asbab bil kulliyati qadhun fis syariah. Sedangkan kalau meninggalkan sebab, enggak mau beramal sama sekali, enggak mau berusaha sama sekali, ini namanya qadhun fis syariah. Ini namanya menyalahi syariat, ini mencederai syariat. Paham? Apa tadi? Kalau hanya bergantung kepada sebab, maka ini namanya syirik. Karena harusnya seorang hamba bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya mengandalkan sebab, maka ini adalah syirik. Tapi kalau enggak mau melakukan sebab sama sekali, maka ini namanya qadhun fi syariah. Ini mencederai syariat. Karena syariat memerintahkan seseorang untuk bekerja. Kalau mau dapat uang, harus mau kerja. Harus mau berusaha. Karena itu, mengenai pentingnya proses, ini tidak lebih, ia hanyalah sebab. Tapi juga harus ditempuh. Ini sebagai catatan dari penjelasan saya kemarin. Jangan diartikan kemudian proses lah yang menentukan sebab tanpa ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tapi proses memang sangat penting. Karena Allah menjanjikan usaha, menjanjikan hasil juga sesuai dengan kadar prosesnya. Karena itu, di sana ada dua kelompok yang sesat, yaitu Jabriyah sama Qadariyah. Dalam bab Qadar, dalam bab melakukan sebab, di sana ada Jabriyah dan ada Qadariyah. Kelompok Jabriyah, mereka hanya bergantung kepada Allah. Mereka tidak mau mengambil sebab, dan mereka mengatakan bahwasanya hamba tidak punya kehendak sama sekali. Hamba adalah wayang. Maka ini adalah Jabriyah. Menafikan ikhtiar, menafikan usaha dari seorang hamba. Ini Jabriyah. Kelompok namanya Jabriyah. Yang meniadakan usaha dari para hamba. Hanya bergantung kepada Allah, tapi tidak menetapkan usaha dari hamba. Ini namanya Jabriyah. Di lain atau di arah yang berlawanan ada kelompok namanya Qadariyah, di mana mereka menetapkan usahanya hamba dan menafikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, meniadakan campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hasil. Semua hamba yang menentukan tanpa ada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Qadariyah, yang hanya mengandalkan usahanya sendiri. Karena itu di sana ada dua kelompok yang saling berlawanan. Dan kedua-duanya sesat. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwasanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling utama. Tapi mereka juga menetapkan usaha bagi hamba. Kalau mau masuk surga juga harus mau beramal. Gak boleh minta surga tapi gak mau beramal, gak bisa. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah antara Jabriyah dan Qadariyah. Kita kalau gak mau usaha dan hanya mau mengharapkan hasil dari Allah, ini nanti kita terjerumus ke dalam Jabriyah. Sedangkan kalau kita hanya mengandalkan usaha kita tanpa mendedikasikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini namanya Qadariyah. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah. Ahlus Sunnah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha mentakdirkan segala sesuatu, yang maha mampu atas segala sesuatu, yang menghendaki segala sesuatu. Dan juga Ahlus Sunnah juga menetapkan kehendak bagi makhluk, usaha ikhtiar bagi makhluk. Karena itu ya ikhwah, ini perlu diberi catatan tentang penjelasan kemarin seakan-akan proses itu murni tidak. Proses tidaklah lebih dari sekedar usaha, dari sebab, mengambil sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan segala sesuatu dengan sebabnya, mentakdirkan segala sesuatu dengan sebabnya. Kalau mau punya uang ya harus bekerja, kalau mau pintar ya harus belajar, kalau mau sukses ya harus rajin. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu dikaitkan dengan sebab dan musababnya. Karena itu pemahaman tentang masalah sabab dan musabab ini penting, karena kalau sesat dalam bab ini, terjerumus dalam bab ini, bisa berakibat fatal, bisa jabriyah atau qadariyah. Apa tadi qadariyah? Hanya menetapkan usaha, hanya dari pihak hamba saja yang berpengaruh, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qadariyah. Sedangkan jabriyah apa? Apa kalau jabriyah? Lawannya, yang meniadakan usahanya hamba. Jadi mereka meyakini hamba ini cuma wayang. Mereka meyakini bahwasanya hamba ini enggak bisa berusaha, semua sudah takdirnya Allah, takdirnya Allah, enggak mau berusaha. Ini namanya jabriyah, jabr, terpaksa. Dikatakan jabriyah karena dari kata-kata jabr, jabaro yajburu. Hamba itu dipaksa, enggak bisa ngelawan. Padahal hamba diberi kebebasan, diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memaksa satu orang pun, tidak pernah memaksa seorang hamba pun. Karena itu jabr itu tidak ada, tapi kalau jibil, tabiat jibiliyah, seorang diciptakan memiliki tabiat yang ada yang tabiatnya lembut, ada yang tabiatnya kasar, memang ada. Tapi kalau jabr, memaksa, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa seorang pun. Jadi ini sebagai catatan tentang kemarin, kullu man saro alat darbi wasol, barang siapa yang mau berusaha berjalan di atas titian, maka dia akan sampai tentunya sesuai kehendak Allah, insyaallah. Harus pakai insyaallah. Dan kemarin sudah kita ambil dari kalamnya Syekh Yahya Hafidzahullah taala bahwasanya bait ini termasuk bait yang menguatkan tekad, menanam tekad yang kuat. Seorang thalibul ilm harus memiliki tekad yang kuat. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa loyo, jangan pernah merasa tak mampu. Bahkan seorang mukmin harus merasa kuat, harus merasa bisa, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau memiliki azam yang kuat dan memiliki isti'anah, meminta tolong kepada Allah yang cukup, masya Allah, jagoan pol, kuat pol wis. Kalau seorang hamba punya tekad yang kuat dan punya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sempurna wis. Dia sendiri memiliki tekad yang kuat dan dia memiliki isti'anah yang hebat, maka dia adalah hamba yang benar-benar kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu memiliki azam, memiliki tekad, maka bulatkanlah tekadmu dan bismillah, tawakal 'ala Allah, meminta tolong kepada Allah. Wis jadi, wis jelas, dipastikan jadi insyaallah. Dadi-dadi, kalau seorang hamba memiliki tekad yang kuat dibarengi dengan isti'anah yang hebat dan dia berusaha dan bersungguh-sungguh, dadi wis toh. Pasti jadi, pasti berhasil. Itu. Qala Syekh Yahya Hafidzahullah taala, masih tentang masalah tekad yang kuat. Sudah kemarin kita ambil bait ucapannya Ali bin Abi Thalib, idza idza azma'atka akuful li'ami kafat kal qana'atu syiba'an wariya atau waraya fakun rajulan rijluhu fitharo wa hammatu hammatihi wa hammatu himmatihi fisuraya. Asaro artinya tanah, tapi kalau suraya artinya bintang. Saro artinya tanah, kalau suraya artinya bintang. Ini termasuk bait yang paling kuat dalam memupuk himmah, tekad seseorang. Jadilah lelaki yang kakinya menapak di tanah, tapi himmahnya, semangatnya berada di bintang. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala wa mimma dzakarahu Hasanun atau Hasanu mamnu min ashorf atau tidak? Kenapa? Apa semua ziyadah alif wa nun mamnu? Kan ada wazannya itu, yang mana yang mamnu, mana yang enggak. Kalau lebih dari 3 huruf maka mamnu, kalau enggak. Hasan termasuk mamnu atau tidak? Yang masih hangat, yang masih belajar hangat, saya sudah wis kering ya. Maklumat saya tentang nahwu wis mau wengering, wis pola wasi. Yang masih hangat belajar, yang masih ingat. Gimana Hasan termasuk mamnu min ashorf atau tidak? Ashabul qatar. Wis sampai. Wis anjak iki di surung. Mamnu wis lewat. Itu. Wa mimma dzakarahu Hasan. Hasan di sini adalah Hasan bin Thabit. Kunyahnya Abdul Walid, Hasan ibnu Thabit, tukang syairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit ini adalah penyairnya Rasulullah yang biasanya mengucapkan syair andalannya Rasulullah, penyair andalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering membela Nabi, yang sering membela Rasulullah dengan syair-syairnya. Hasan bin Thabit, di antaranya juga Abu Rawahah. Ini Hasan ibn Thabit Abdul Walid. Wa mimma dzakarahu Hasanun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Hasan bin Thabit memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bait syair beliau, lahu himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu sughra ajallu minad dahri. Lahu baginya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memiliki tekad-tekad yang tak ada habisnya. La muntaha likibariha. Tak terbatas besarnya. Rasulullah adalah seorang yang memiliki tekad. Seorang yang memiliki himmah yang tiada habis. Karena saking besarnya himmahnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai wa himmatuhu sughra. Himmahnya yang paling kecil. Tekadnya yang paling ringan. Ajallu minad dahri, lebih mulia dari dahr, dari masa seluruhnya. Biasa memang dalam syair ada kata-kata yang memang dianggap nampaknya melebihi batas, tapi seperti itulah syair. Para syuara, para sastrawan terkadang menggunakan kata-kata yang kalau dipikir dengan nalar biasa itu melampaui batas, tapi seperti itulah syair. Dia lebih ablag dari nasr, dari perkataan biasa. Paham? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki himmah yang sangat besar. Beliau juga orang yang bertekad kuat. Sampai-sampai dipuji oleh Hasan, lahu himamun la muntaha likubariha wa himmatuhu sughra ajallu minad dahri. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala fa'ulul himmati yaj'alul insana yanshatu. Maka tingginya cita-cita, kuatnya tekad, tingginya cita-cita dan impian ini menjadikan seseorang bersemangat untuk menggapai cita-citanya. Kalau orang enggak punya semangat, enggak punya tekad, enggak punya impian, ya wis tur wae, enggak duwe cita-cita. Kamu punya cita-cita apa, Jar? Belum. Nanti malam dibikin. Sambil tidur, mimpi apa? memiliki impian dan cita-cita yang tinggi. Kamu, Mam, cita-citamu jadi apa, Mam? Ingin mesti. Mesti tangan ingin. Apa, Mam? Punya cita-cita yang tinggi, ya? Harus punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang baik. Jangan jadi cita-cita yang buruk. Anak-anak Riau itu cita-citanya masih kecil sudah buruk. Pengen bisa kayak anak pang. Kenakal kok dijadikan cita-cita. Pengen nakal. Cita-cita itu yang baik. Cita-cita itu yang baik. Pengen jadi seorang yang bermanfaat. Pengen jadi seorang ulama. Gitu loh. Kama yaqulu Ibnul Wazir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Wazir Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Wazir. Bapaknya adalah seorang wazir, Muhammad Ibnu Ibrahim. Makanya dikenal dengan Ibnul Wazir. Al-Imam Ibnul Wazir karena bapaknya adalah seorang wazir, seorang menteri. Al-Yamani, ini termasuk salah satu ulama Yaman kondang yang terkenal. Al-Imam Ibnul Wazir dan Al-Imam Al-Amir As-Sunani. Kedua-duanya pakai sebutan ini, Ibnul Wazir, satunya Al-Amir, pemimpin. Kalau Ibnul Wazir namanya Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Wazir. Kama yaqulu Ibnul Wazir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Wazir Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullahu taala fi Raudil Basim, ini juga kitab istimewa Ar-Raudul Basim fi Dzab an Sunnati Abil Qasim, judulnya sudah sangar Ar-Raudul Basim. Taman yang berseri-seri. Al-Basim artinya berseri-seri, senyum. Belum ada di sini anak namanya Basim. Bagus Basim itu. Basim, senyum, berseri-seri. Taman yang berseri-seri. Fidzab an sunnati Abil Qasim, dalam rangka membela sunnahnya Abul Qasim, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kitab istimewa Ar-Raudul Basim. Fidzab an sunnati Abil Qasim. Beliau mengatakan innad dawai, itu yang benar dawai, bukan dai, bukan dui. Innad dawai, innad dawai tashuddul quwa wal qulubu laysat bisawa. Innad dawai tashuddul quwa wal quluba laysat bisawa. Wal qulubu juga bisa, wal quluba juga bisa. Sesungguhnya dawai, pendorong-pendorong, tuntutan-tuntutan ini bisa tasyuddul quwa, bisa mengencangkan kekuatan, bisa menghimpun kekuatan. Wal qulubu laysat bisawa, dan hatinya manusia itu Pak enggak sama, ada yang hatinya kuat, ada yang hatinya lembek, ada yang mentalnya lemah, ada yang mentalnya kuat, enggak sama. Tapi kalau sudah ada dawai, sudah ada tuntutan, maka akan membentuk dan menghimpun kekuatan. Enggak ada duit, apanya apa enggak kerja. Enggak ada duit, enggak ada uang, tertuntut anak istri, memiliki anak istri enggak punya uang, apanya kalau enggak tertuntut, kalau enggak untuk bekerja. Tapi kalau enggak ada tuntutan, mati karakternya, menjadi lemah, menjadi serba tercukupi, sehingga enggak ada tuntutan. Tapi kalau orang yang memiliki tuntutan, hidupnya penuh dengan tuntutan, banyaknya tuntutan dari sana sini, akhirnya kuat, spot jantungnya berdetak kencang terus, dep dep dep dep. Tapi ini apa? Uripe nyantai, makan minum tercukupi semua, jantungnya halus, tek dek dek nyantai, spot jantungnya pelan. Tapi kalau orang yang hidupnya penuh tantangan, maka ini akan tasyuddul quwa, akan menghimpun kekuatan. Karena itu penting anak-anak sejak kecil dididik supaya kekuatannya terhimpun. Ad-dawai tashuddul quwa, disuruh untuk membantu orang tua, disuruh ini, disuruh bawa ini, semua itu bukan hanya semata-mata kepentingan orang tua, itu kepentingan demi anaknya sendiri. Jadi anak sejak kecil disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu, itu kepentingannya bukan orang tuamu, itu nanti akan berguna untuk dirimu sendiri ketika dewasa. Kamu akan menjadi orang yang hebat, kamu akan menjadi orang yang kuat. Tapi kalau sejak kecil dimanja, sejak kecil tidak pernah diberikan beban hidup yang berat, tidak punya dawai, hatinya mati, mentalnya mati, karakternya mati. Karena ini tadi, tidak ada dawai. Karena yang menghimpun kekuatan menjadikan orang itu kuat adalah dawai, karena keadaan, tuntutan keadaan. Paham? Innad dawai tashuddul quwa wal qulubu laysat bisawa. Sesungguhnya tuntutan-tuntutan, faktor-faktor pendorong ini akan menghimpun kekuatan seseorang, karena hati seseorang itu beda-beda. Ada yang hatinya kuat, ada yang hatinya lemah. Tapi kalau semuanya tertuntut, adanya kekuatan, adanya tertuntut keadaan, orang jadi mikir, akhirnya lincah. Akhirnya bisa kalau ketika butuh, bisa bisnis, bisa bekerja, bisa macam-macam karena tertuntut. Tapi kalau enggak pernah tertuntut, enggak pernah terlatih, ya seperti badan, maka enggak akan lincah. Tapi kalau keadaan itu menuntut untuk berat, maka hati seseorang akan lincah. Karena itu innad dawai tashuddul quwa wal qulubu laysat bisawa. Karena itu jadi laki-laki yang kuat, jadi laki-laki yang hebat. Sebagaimana dikatakan oleh syair, kullu sa'bin 'ala syababi yahunu, hakadar rijalu yakunu, hakadar rijalu takunu. Segala sesuatu yang sulit bagi pemuda itu adalah gampang. Nah, hendaknya seperti itulah laki-laki. Paham? Laki-laki itu harus kuat. Kullu sa'bin 'ala syababi yahunu, hakadar rijalu takunu. Seperti itulah hendaknya laki-laki. Karena itu kalian dididik dengan pendidikan yang kuat, dididik dengan pendidikan yang tegas. Itu senang harusnya. Ya, saya saja pengen kok. Seandainya dulu saya waktu kecil ada yang didik seperti ini. Dididik dengan tegas, dididik dengan kuat. Ada seorang yang menemani, yang benar-benar membimbing hati menjadi kuat. Itu saya pengen. Dulu saya enggak dapat seperti itu. Lah kalian bersyukur ketika ada yang menguatkan. Ketika ada yang menyemangati, ada yang membimbing, ada yang menemani, siang malam ada yang menemani, bersyukurlah. Nah, hidup itu keras, hidup itu tidak hanya tidur, tidak hanya makan minum, hidup itu harus butuh perjuangan. Al-hayatu kifah, al-hayatu kifah. Karena itu bersyukurlah, ada yang melatih hidup, melatih untuk menjadi laki-laki yang kuat. Saya saja pengen, seandainya dulu mas ketika kecil ada yang bimbing seperti ini, senang. Kalau dibiasakan hidup enak, dibiasakan hidup manja, saya sejak kecil dimanja. Sehingga ketika tumbuh dewasa, kurang kuat hatinya. Enggak kuat, loyo. Gampang galau. Jadi curhat. Yang jelas ya, ikhwah, jadilah lelaki yang kuat. Jadilah lelaki yang kuat sejak kecil. Dididik menjadi laki-laki yang hebat. Ini bagi para bapak-bapak, sejak kecil anaknya dididik menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, tahan banting, tahan cuaca. Coba kudanane wis nak wis flu. Ngopo iki lanang opo iki? Kena hujan aja sudah demam. Gimana? Laki-laki itu enggak gitu. Kullu sa'bin 'ala syababi yahunu, hakadar rijalu takunu. Hendaknya laki-laki itu seperti itu. Qala inna ad-dawa'i tashuddul quwa wal qulubu laysat bisawa. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, uluwul himmah. Itu ada alifnya ya? Enggak ada alifnya itu. Uluwul himmah yub'iduka 'anit taqlid. Nah, ini masuk pembahasan baru. Uluwul himmah salah satu manfaatnya seorang memiliki tekad yang kuat akan menjauhkanmu dari sifat taklid. Dan ini adalah ulubul himmah yang paling terpuji. Hendaknya seorang itu memiliki tekad yang paling kuat adalah dalam mengikuti kebenaran. Iki wis tekad sing paling apik. Saman menjadi laki-laki lemah, gak iso iki gak apa-apa. Sing penting tekad yang kuat dalam mengikuti kebenaran, ini yang paling utama. Kalau sama menjadi laki-laki yang enggak terlalu kuat dalam masalah-masalah yang tak sebutkan tadi, itu cuma bonus. Yang paling utama adalah ini. Memiliki tekad yang kuat di dalam meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama yang benar, dalam mengikuti kebenaran. Ini juga butuh tekad yang kuat, ini juga butuh pendidikan yang hebat. Kalau sejak kecil dididik untuk ittiba, sejak kecil dididik untuk mengikuti dalil, dia akan memiliki himmah yang kuat. Tapi kalau pendidikannya enggak pernah tentang membahas tentang dalil, tentang ittiba, ya enggak mudeng. Saya pernah sering diskusi sama anak-anak, teman-teman kontak di dunia online. Mereka santri-santri, tapi diajak berbicara dalil yo gak nyambung blas. Wong pendidikannya gak pernah. Santri tapi gak pernah berbicara dalil yo gak nyambung karena beda didikan. Karena itu diantara tekad yang paling kuat yang hendaknya ditanamkan kepada seseorang adalah tekad di dalam meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebenaran, menjauhkan diri dari taklid. Taklid definisinya adalah ittiba'u ma laisa bihujjah bighairi hujjah. Ittiba' ma laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Itu namanya taklid. Ittiba'u ma laisa bihujjah biduni hujjah atau bila hujjah. Mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Mengikuti ulama tanpa melihat dalilnya namanya taklid. Mengikuti ulama tanpa melihat dalilnya ini namanya taklid. Mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Kalau mengikuti selain hujjah pakai hujjah berarti bukan taklid. Mengikuti ulama tapi lihat dalilnya ini bukan taklid. Atau mengikuti sesuatu yang hujjah, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan taklid. Karena itu taklid itu mengikuti sesuatu yang selain hujjah tanpa hujjah. Kalau mengikuti hujjah, bukan taklid. Mengikuti sesuatu selain hujjah tapi pakai hujjah, bukan taklid. Taklid itu mengikuti yang selain hujjah tanpa hujjah, itu namanya taklid. Karena itu ulul himmah yubaiduka anit taklid, akan menjauhkanmu dari sifat taklid, cuma ngikut-ngikut tok. Diajak ke selatan ya ke selatan, diajak ke utara ya ikut ke utara, tanpa mengetahui alasannya, tanpa mencernanya dengan akal yang sehat. Ini namanya taklid. Qala, perhatikan ini perlu dikasih garis bawahi, famin hadzal babi utiyal muqallidun. Famin hadzal bab utiyal muqallidun. Maka lewat pintu inilah, dari celah inilah utiyal muqallidun. Apanya utiyal muqallidun? Gimana ngartikannya? Orang-orang yang taklid didatangi gitu. Dari sinilah muqallidun itu kena gitu loh. Utiyal muqallidun itu bahasanya para ulama, cacat, cacatnya orang-orang taklid itu dari sini. Yaitu dari sisi enggak ada himmah, enggak ada tekad untuk mengikuti dalil. Inilah cacatnya muqallid gitu loh. Fa min hadzal bab utiyal muqallidun. Lewat pintu inilah, lewat celah inilah mereka itu kena. Kenaknya mereka, para muqallidun itu di sini. Bobroknya mereka, konsletnya mereka itu di sini. Orang muqallid, mereka tidak mengikuti dalil. Karena mereka tidak memiliki semangat untuk mengikuti dalil. Dan ini ikhwah yang perlu kita tekankan. Betapa banyak manusia di zaman sekarang yang mereka itu semangat untuk mengikuti dalil itu sudah lemah. Kalau awam gitu mending. Kalau orang-orang yang orang-orang tua, orang-orang yang awam itu mending. Tapi ini para pelajarnya, semangat untuk mengikuti dalil ini sudah melemah. Sampai orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, yang berjubah, yang bawa kitab tiap hari, semangat untuk mengikuti dalil ini sudah lemah. Pokoknya ono ulama. Yang penting kalau ada ulamanya, yang penting sudah ngikut ulama, yang penting ada pendapat ulama, yang penting ada ulamanya. Lah terus semangat untuk meniti dalil ini mana? Semangat untuk mengikut dan mencari dalil ini mana? Ini sesuatu yang di zaman sekarang sudah mulai terkikis. Karena itu kita harus serukan, harus kita suarakan, kita tekankan lagi ittiba dengan sunnah dan iltizam terhadap dalil. Harus kita suarakan, harus kita kuatkan lagi. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak penyakit ini. Sebagaimana saya sebutkan, refleksi itu kalau yang sakit malah yang dipijat. Mana ada tukang refleksi sing sakit malah ditinggal dipijat sing pinggir ya kaono. Sing dipijat ya malah yang sakit itu. Karena itu penyakit itu malah yang sakit itulah yang diobati. Tukang pijat ya ngono, tukang pijat otot iku. Nek apa otot dipenyet loro, aduh. Oh berarti ini yang urat yang enggak benar. Harus itu malah yang diurut. Iku yang diurut sampai bengok-bengok sing dipijat. Sampai teriak-teriak. Lah memang itu gimana namanya pijat? Karena itu ketika kita salah, ketika ada sebuah kesalahan, ketika ada sebuah kesesatan, kemudian dikanter dan dinasihati tiap hari, oh jomblenger, ya jangan bosan dan jangan benci. Kok mendino kok membahas itu saja. Lah wong pancen urate yang sing meluker sing kono kok piye? Paham? Lah memang uratnya yang situ yang bengkok kok enggak oleh diurut iku piye? Takon tukang pijat nek enggak percaya. Kalau nanti yang ada yang sakit, ya itu malah yang ditambah nih apa ambek Pak Amanu tambah di hideki tambah ambek Pak Amanu. Kesakitan ya malah itu malah yang dikerak gitu. Karena itu juga demikian, ketika kita ada sebuah kemungkaran, ada sebuah kesesatan yang dilakukan di sekeliling kita dan itu yang dilakukan oleh banyak manusia, ya itu yang hari demi hari kita kanter. Itu yang hari demi hari kita refleksi. Kenapa? Supaya manusia sembuh lah. Sing dipijeti malah gak gelem. Ya wes. Milih sakit atau milih sembuh. Yang dipijeti malah gak mau. Sing loro iku wae pijeti sing gak loro-loro wae. Ya gak waras. Gimana? Karena itu apabila ada kesesatan yang marak di tengah-tengah kaum muslimin, ya itulah yang kita singgung, itulah yang kita nasihatkan setiap hari supaya manusia itu sembuh. Itu bukan kok menyakiti orang, itu menyembuhkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Supaya paham ini. Apabila kita mengingkari kemungkaran itu yang tiap hari kita gencarkan. Masalah demokrasi, masalah organisasi, itu terus yang kita... Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang urat saraf mereka, urat hati mereka bengkok dalam masalah ini. Sehingga itu yang perlu dipijat. Itu yang harus direfleksi. Karena itu ya harus betah. Sampai mereka sembuh. Ini demi kebaikan kaum muslimin. Ini demi kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena itu di antara urat yang bengkok di zaman sekarang ini adalah urat tentang masalah ittiba, lemah, loyo. Semangat untuk mengikuti dalil, semangat untuk meniti dalil zaman sekarang sudah sangat melemah. Hari demi hari semakin terkikis. Bahkan seorang talibul ilm dari aroma lisannya wis gak ono aroma dalil wisan. Semuanya hanya taklid, persis awam. Kok gak ono bedane wong talibul ilmi bare awam? Asal ada ulamanya, asal ada khilaf, kemudian sudah enggak dicari dalilnya, enggak ngikuti pendapat yang benar, enggak ngikuti dalil. Asal ada khilaf langsung, ada khilaf. Oh ini masalah khilafiyah, langsung seperti itu. Lah terus semangatnya untuk mengikuti dalil mana? Karena itu, ini sebagai nasihat dari Syekh Habibullah taala bahwasanya para muqallid, orang-orang yang taklid, orang-orang yang cuma ngikut-ngikut tok, baik itu ngikut ulama atau selain ulama, itu kenaknya, saraf bengkoknya itu dalam masalah ulul himmah. Mereka enggak punya semangat. Semangatnya rendah. Bukan kata saya, ini kata Syekh ya. Karena itu dikatakan annahum himamuhum habatot. Mereka itu himmah-himmah mereka, semangat-semangat mereka sedang ngedon, turun, habatot. Semangat mereka mulai menurun. Ittiba, kualitas, komitmen untuk ittiba dengan dalil semakin memudar. Tambah suwe, tambah memudar. Tambah lama, tambah banyak mukhalafah. Bukan semakin mendekat dengan dalil, tambah lama, tambah banyak mukhalafah. Tambah tahun, tiap tahun tambah banyak mukhalafahnya. Ini kita saksikan. Maka ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin seluruhnya agar kembali kepada dalil. Semoga ini menjadi refleksi. Urat-urat yang bengkok semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi terluruskan. Karena itu jangan semakin lama semakin banyak syariat yang dilanggar. Lah kok semakin tiap tahun kok nambah catatan pelanggaran ini gimana? Tidak seperti itu arah dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tiap tahun kemudian nambah mukhalafah. Hendaknya semakin lama ya semakin mendekat dengan dalil. Semakin lama semakin mendekat dengan dalil. Itu. Karena itu barang siapa yang berada di lapangan pasti akan mendapati semangat untuk ittiba ini sangat lemah. Sedikit-sedikit langsung ini masalah khilaf, sedikit-sedikit ini masalah khilaf, sedikit-sedikit ada ulamanya. Lah terus dalil mana? Istimbat yang benar, sintesis yang benarnya mana? Kok enggak dibawa? Kok hanya mengandalkan nama ulama? Itu ikhwah, karena itu penyakitnya mukallid itu dari lemahnya himmah. Karena itu kalau ketemu mukallid, ketemu orang yang enggak mau, enggak semangat dalam mengikuti dalil ini, bacakan syair-syair ini. Kun rajulan rijluhu fitharo wa hammatu himmatihi fitsuraya. Tambah lengalengo tambah. Apa maknane? Kamu ini loh semangatmu biar kembali kuat. Itu ikhwah. Bacakan innad dawa'i tasyuddul quwa wal qulubu laysat bisawa. Hatta ra'au min anfusihim annahum la qudrata lahum 'ala tahsil wal istimbat. Sampai-sampai mereka itu melihat dalam diri mereka itu enggak ada kemampuan untuk menghasilkan ilmu sama beristimbat, beristidlal. Istimbat itu mengambil dari suatu dalil, oh berarti seperti ini, itu namanya istimbat. Mengambil dalil, mengambil sintesis kalau bahasa mereka, sintesis. Mengambil dalil istimbat. Jadi mereka saking lemahnya sampai enggak mau berdalil, enggak mau mengambil dalil. Oh, ini mafhumnya dalil ini seperti ini, mantuknya seperti ini, nasnya seperti ini, enggak mau. Wa ba'dhum indahu dzaka'un khariqun, padahal sebagian mereka memiliki kecerdasan yang khariq, yang luar biasa. Indahu dzaka'un khariqun, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi gara-gara tadi, padahal bekalnya punya, kecerdasan itu punya, tapi gara-gara semangatnya sudah lemah. Dan nomor dua, ada nomor duanya, apa? Yang pertama semangatnya lemah, yang kedua wis cocok be hawa nafsu. Iki sanes kadung cocoknya apa gilek liyane. Iki ae sing enak. Wis kadung cocok iwak ndok. Dengan hawa nafsu, wis gak gelem liyane pisan. Itu penyakit nomor dua. Pertama enggak ada himmah, enggak ada semangat untuk mengikuti dalil. Kedua wis kadung cocok. Wis kadung sesuai dengan hasrat, dengan hawa nafsu. Padahal hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu ini mencurigakan. Seringnya disitulah kebatilan. Ini bisa dijadikan sebagai kaedah, bisa dijadikan sebagai rumus. Apa saja yang sekiranya cocok dengan hawa nafsu, hati-hati, rawan. Iku rawan sebagai kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itu, karena itu hal-hal yang sekiranya cocok dengan hawa nafsu malah perlu dijauhi seharusnya, malah perlu diwaspadai. Kenapa? Karena disitulah rawan syaitan itu bersembunyi. Karena itu wa ba'dhum indahu dzaka'un khariqun wa qudratun, dan memiliki kemampuan ala akhdhil ilmi wa fahmihi, untuk mengambil ilmu dan memahaminya. Cerdas, sekolah sampai duwur, pinter moco, pinter apa, gak gelem ngambil. Kenapa? Karena gak ada semangat untuk mengikuti dalil, dan karena sudah cocok dengan hawa nafsu sehingga tidak mau memeriksa dan mengkoreksi dalil. Banyak sekali masalah. Kalau mau diperiksa, diteliti dalilnya satu persatu, ketok asli nih. Sebenarnya akan ketahuan semua kalau mau memeriksa. Enggak gelem. Kadung enak, kadung cocok, enggak gelem dijak meriksa dalil. Seharusnya seandainya kalau mereka mau sabar satu persatu dilihat dalilnya, dibahas. Ini dalilnya seperti ini dalilnya seperti ini, yang rojih itu ini. Ketahuan sebenarnya itu. Semua permasalahan kalau seorang itu benar-benar mau meneliti dalil, insya Allah akan ketahuan benang merahnya. Mereka enggak mau. Mau yang instan-instan saja, enggak mau yang sulit. Memeriksa dalil ini berat. Karena itu inilah penyakitnya mukallid. Fa'azalu janibal ijtihad, maka mereka pun menjauhi, menghindar dari sisi ijtihad. Enggak mau bersungguh-sungguh di dalam meniti dalil, memahami dalil. Wa baqiya yaqulu ahaduhum, dan salah seorang di antara mereka mengatakan qala fulan wa fulan, milih bilang kata ulama fulan dan kata ulama fulan, padahal dia mampu untuk memeriksa dalil. Di dalil ini bersama ulama yang mana? Diperiksa satu persatu, ketemu insyaallah. Lah enggak mau. Sedangkan andalkan wis sing gampang wae qala fulan wa qala fulan. Inilah namanya muqallid, inilah namanya orang yang taklid, yang hanya membebek, hanya mengekor. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad intaqada ala ba'dihim taqlida Ishaq. Beliau mengkritisi sebagian ulama, sebagian orang zaman itu karena mereka mengikuti Ishaq, Ishaq bin Rahawai, wa taqlida Sufyan, dan karena mereka taklid kepada Sufyan ats-Tsauri. Dikritiki oleh Imam Ahmad, nyapa kowe ngikuti Ishaq? Nyapa kowe ngikuti Sufyan ats-Tsauri? Ngikut dalil, gitu loh. Qala ajibtu liman ya'lamul isnada wa sihhatahu ya'midu ila ra'i Sufyan. Saya heran, wong orang pada tahu sanad, pada tahu kesohihan hadis, kok malah milih kepada pendapatnya Sufyan. Saya juga heran kok Imam Ahmad padha wae. Kita juga heran. Di zaman sekarang banyak orang mengetahui ilmu, sarana ilmu gampang, tinggal dibuka kitabnya, tapi kok lebih memilih pendapat fulan dan fulan tanpa merujuk kepada dalilnya, kepada alasannya, kepada hujahnya. Imam Ahmad heran, kita juga heran sama. Orang tahu ada ilmu, disampaikan siang malam, disebutkan, didengar lewat telinga, lewat mulut, lewat mata, semuanya kedengaran semua, kok tidak diambil, justru malah memilih pendapatnya fulan dan fulan. Ini Imam Ahmad heran, ini Imam Ahmad heran. Wal Imam Ibnu Qayyim, dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang qulu fi kitabihi, bukan kitabati, fi kitabihi I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, anal muqallida la yuhsabu minal ulama, bahwasanya seorang yang muqallid ini tidak dihitung dari kalangan para ulama. Laisa bi alimin ittifaqan, tidak dikatakan sebagai seorang alim secara ittifaq. Orang kalau taklid berarti dia sudah bukan ulama. Li'annal muqallida saqatat himmatu, karena seorang yang taklid ini himmahnya, tekadnya sudah jatuh. Hatta ra'a nafsahu malahu qudratun 'alal ijtihad, sampai melihat dirinya tidak mampu untuk berijtihad. Lah kita juga harus melihat diri kita mampu ijtihad, tapi ya ijtihad sekuate. Bukan berarti ijtihad di sini harus memenuhi syarat-syarat ijtihad, bukan. Ijtihadnya orang itu masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada dalilnya itulah yang diperiksa. Annahu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhudhu min haitsu akhadha al-qaum. Ini nanti insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Masih panjang perjalanan tentang masalah mansar alat darbi wasol. Penjelasannya Syekh Yahya juga meluas tentang masalah taklid, karena memang penyakitnya manusia di zaman sekarang ini lemahnya semangat mereka. Padahal ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling semangat terhadap dalil seharusnya. Lah kok orang yang paling semangat, orang yang paling identik dengan dalil saja loyo, terus piye liyane? Terus bagaimana dengan yang lain? Orang yang paling itu. Karena itu bagaimana dengan yang lain? Ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin dan bagi saya dan bagi antum semuanya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa